Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima mazida amma ba'du. Masyarul muslimin rahimakumullah, di antara kaidah yang disebutkan oleh ulama usul fiqh lil wasaili hukmul maqasid, yang namanya sarana, perantara, dihukumi apa tujuannya. Lil wasaili hukmul maqasid, yang namanya sarana atau perantara, dihukumi apa yang menjadi tujuannya. Sehingga sarana yang akan mengantarkan kepada yang wajib, hukumnya adalah wajib. Sarana yang akan mengantarkan kepada yang haram, maka hukumnya adalah haram. Misalnya Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengharamkan perzinahan, maka seluruh sarana jalan yang mengantarkan kepada perzinahan diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya adalah perbauran laki-laki dan perempuan, ikhtilat di satu tempat, atau seorang laki-laki dan perempuan berdua-duaan menyepi sementara mereka bukan mahram. Demikian pula pandangan yang haram yang bisa mengantarkan pada perzinahan. Oleh karena itu Allah SWT mengatakan wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati perzinahan. Mendekati saja diharamkan, dilarang oleh Allah. Lalu bagaimana kalau melakukannya? Dari sini ma'asyara al-muslimin rahimakumullah, bahwa seorang mukmin dilarang untuk melakukan sesuatu yang akan mengantarkan kepada yang diharamkan oleh Allah. Demikian pula sarana kepada yang wajib, itu adalah wajib. Sarana kepada yang sunnah juga sunnah. Seorang misalnya dia ingin sholat, dia tidak memiliki pakaian untuk menutup aurat. Dia ingin sholat, dia tidak punya pakaian untuk menutup auratnya, kecuali harus membeli sarung misalnya. Maka hukum membeli sarung di sini adalah wajib. Padahal hukum asalnya membeli sarung itu perkara yang mubah, perkara yang enggak wajib, enggak haram, enggak makruh, bukan sunnah, tetapi mubah. Tapi berubah menjadi wajib karena tujuan dari membeli tadi untuk menutup aurat sebagai syarat sahnya sholat. Sebagai syarat sahnya sholat. Demikian pula seorang yang tidur ba'dal isya, setelah sholat isya, setelah dia zikir, kemudian sholat ba'dal isya, kemudian dia tidur, dengan niatan di akhir malam dia mau bangun untuk tahajud. Jika Allah takdirkan ternyata dia bangunnya subuh, sehingga dia terlewat dari waktu tahajud dan witir misalnya, maka dia sudah mendapatkan niatnya. Dicatat dengan niatnya sebagai amal salih. Niyatul mu'min khairun amali. Atau innamal a'malu binniyat. Tidur yang dia lakukan sebagai sarana untuk bisa bangun di akhir malam untuk tahajud, ternyata Allah takdirkan dia tidak bisa bangun di akhir malam, maka tidurnya sudah bernilai pahala. Sebagian sahabat mengatakan, inni la ahtasibu fi naumati kama ahtasibu fi qaumati. Inni la ahtasibu fi naumati. Sesungguhnya aku mengharapkan pahala dari tidurnya saya ini, kama ahtasibu fi qaumati, sebagaimana saya mengharapkan pahala dari qiyamnya saya, ya, dari berdirinya saya, apakah untuk sholat atau melaksanakan ketaatan yang lainnya. Tidur yang dimaksudkan dengannya agar seorang bisa bangun malam, tidur yang berpahala. Tapi sebaliknya, seandainya seorang tidur badal isya dengan niatan dia akan bangun di akhir malam untuk mencuri dari rumahnya orang, kemudian dia ditakdirkan bangun sudah siang, maka dia walaupun tidak melakukan pencurian seperti yang dia niatkan, karena dia sudah punya niat dan sudah ada usaha, maka ditulis baginya dosa. Dalilnya adalah hadis Nabi yang masyhur, idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Qila ya Rasulullah hadzal qatil fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Kalau ada dua muslim berkelahi dengan menggunakan senjata, karena umumnya kalau kelahi dengan senjata ya biasanya ada dari mereka yang apa? Cedera, bahkan mungkin sampai tingkatan mati. Kalau ada dua muslim berkelahi dengan senjata, orang yang dibunuh dan yang membunuh, orang yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Sahabat berkata, wahai Rasulullah, atau Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, ini orang yang membunuh, artinya wajar kalau dia masuk neraka. Fama balul maqtul? Lalu kenapa orang yang dibunuh juga masuk neraka? Kalau yang membunuh iyalah, karena dia membunuh, tapi yang dibunuh juga masuk neraka? Kata Nabi, sesungguhnya orang yang dibunuh juga punya tekad, punya niatan kerentek untuk apa? Membunuh temannya. Dan sudah dilaksanakan kerentek ini dengan usaha, maka sudah dicatat sebagai apa? Dosa. Innahu kana harison ala qatli sahibihi. Berkaitan dengan ini, ma'asyira al-muslimin rahimakumullah, kita yakin bahwa perintah yang paling wajib adalah tauhidullah, mengesakan Allah dalam ibadah, meneruskan ketaatan hanya kepada Allah, Zat yang mencipta alam semesta dan mengatur jagat raya. Dan kita pun yakin bahwa larangan yang terbesar adalah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna syirka la dhulmun 'adzim. Sesungguhnya syirik, menyekutukan Allah, adalah kedzaliman yang besar. Karena syirik adalah kedzaliman yang paling besar dan dosa yang paling besar, maka seluruh sarana kepada kesyirikan ditutup oleh agama ini. Seluruh ucapan, seluruh perbuatan yang akan mengarah kepada asyirku billah, menyekutukan Allah, semuanya telah ditutup. Ketika ada seorang mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allah wa syi'ta." Terserah Allah dan terserah Anda. Qala aja'altani lillahi niddan. Rasul mengatakan, apakah kamu menjadikan saya sebagai sekutu bagi Allah? Ini syirik dalam alfaz, bentuk menyekutukan Allah dalam lafaz, ya, yang nantinya bisa mengarah pada syirkun akbar, syirik yang mengeluarkan orang dari Islam. Di antara yang sangat dikecam oleh syariat ini adalah membangun tempat ibadah di atas kuburan orang yang saleh. Membangun tempat ibadah di atas kuburan orang yang alim. Ini adalah sebab atau awal mula terjadinya pergeseran di tengah-tengah manusia dari nilai-nilai tauhid. Adalah antara Nuh dengan Adam, itu ada asyratu qurun, 10 generasi. Semua mereka menyembahnya kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kana an-nasu ummatan wahidah. Faba'athallahu an-nabiyyin mubasysyirina wa mundzirin. Dulunya manusia adalah satu umat. Yani mereka semuanya mentauhidkan Allah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu terjadi pergeseran dari nilai-nilai tauhid. Faba'athallahu an-nabiyyin, lalu Allah mengutus para nabi yang tugas mereka adalah mubasysyirin wa mundzirin, memberi berita gembira dan memberi peringatan. Memberi berita gembira bagi orang yang mentauhidkan Allah, mentaati Allah, bisa'adati darain, dengan kebahagiaan dunia wal akhirah. Memperingatkan dan mengancam orang-orang yang menyekutukan Allah dan menentang Allah, bagi mereka ya syaqawatain, bagi mereka adalah dua kecelakaan, syaqawatud dunya wal akhirah, kebinasan dunia dan akhirat. Berkaitan dengan ini, Rasulullah mengingatkan sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan di sini, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, lamma ashtaka an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzakara ba'du nisa'ihi kanisatan ra'ainaha bi ardil habasyah yuqalu laha Mariyah wa kanat ummu Salama wa ummu Habibah أتت أرض الحبشة فذكرت من حسنها وتصاوير فيها فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك syirarul khalqi 'indallah. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika Nabi alaihi assalatu wasallam sakit, sebagian dari istri Nabi bercerita waktu itu suatu gereja yang dia lihat di bumi Habasyah, gereja yang dinamakan Gereja Maria, dan adalah Ummu Salama dan Ummu Habibah dahulu sebelumnya hijrah ke Habasyah. Keduanya pun bercerita tentang indahnya gereja tersebut dan gambar-gambar yang ada di dalam ya gereja tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dan kondisi beliau sakit. sakit keras. Beliau mengatakan, mereka itu apabila ada orang salih meninggal di tengah-tengah mereka, mereka membangun di atas kuburannya masjidan, yakni tempat ibadah. Karena orang-orang Nasara tidak menamakan tempat ibadah mereka masjid, namanya ya Kanisa ya, atau yang lainnya. Tapi yang dimaksud di sini tempat ibadah, tempat sujud. Kemudian mereka menggambar badannya, gambar-gambar tersebut. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Hadis ini adalah salah satu hadis yang menunjukkan apa yang sudah kita sebutkan di awal. Bahwa seluruh sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan itu ditutup, dilarang oleh syariat ini. Membangun tempat ibadah di atas kuburan orang yang saleh bukan kesyirikan. Bukan kesyirikan, tapi bentuk kemungkaran yang besar. Namun berangkat dari ini bisa jadi nantinya tempat tadi menjadi tempat kesyirikan. Yang orang-orang datang ke situ bukannya minta kepada Allah tetapi kepada penghuni kuburan. Demikian pula gambar-gambar orang yang saleh, monumen-monumen mereka, patung-patung mereka, yang awalnya hanya sebagai pengingat, kemudian akhirnya disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah kita dari sejarah. Dahulu dikatakan jangan lupakan jas merah. Jangan lupakan ya sejarah. Sejarah terjadinya pergeseran di tengah-tengah umat manusia ini dari ini. Pergeseran dari nilai-nilai tauhid itu sebabnya adalah ini. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan bahaya membangun tempat ibadah di atas kuburan orang saleh. Yang tidak saleh pun sama, apalagi yang saleh, karena apa? Orang akan terfitnah, tergoda, yang nantinya mereka menjadikan tempat tadi tempat untuk mereka minta dzikir Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ulaika syirarul khalqi indallah." Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Kenapa orang yang membuat tempat ibadah di atas kuburan orang saleh dikatakan sejelek-jelek makhluk di sisi Allah? Padahal kalau menurut manusia, terutama manusia di zaman sekarang, mereka adalah orang-orang yang baik. Orang kok bangun tempat ibadah di atas kuburan orang yang saleh? Oh, itu orang yang baik menurut umumnya orang. Sampai-sampai ada ucapan bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu jasa pahlawan. Taruhlah, ya, seperti ini kalimat, taruhlah kalimat ini benar. Tapi apakah bentuk menghormati, memuliakan para pahlawan dengan cara yang menyelisih syariat? Atau menghormati mereka kalau mereka muslimin? Kita doakan rahmat dan ampunan. Kita mengikuti perjuangan mereka. Itu baru menghormati. Adapun membangun tempat ibadah di atas kuburan orang yang saleh atau di atas kuburan orang yang dianggap punya jasa, ini Rasulullah mengatakan orang yang melakukan seperti ini adalah syirarul khalqi indallah. Sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Kenapa? Karena Allah tidaklah mencipta jin dan manusia. Tidaklah Allah menurunkan kitab-kitab. Tidaklah Allah mengutus para rasul kecuali agar Allah diesakan. Agar hamba ini memberikan peribadatan hanya kepada Allah dan menjauhkan ya persekutuan terhadap Allah. Lah orang ini ternyata membuka pintu untuk disekutukannya Allah. Orang ini membuka jalan bagi orang lain untuk menjadikan tempat-tempat tadi tempat yang diibadai oleh selain Allah. Oleh karena itu mereka dikatakan syirarul khalqi. Wong para nabi, para rasul, kitab-kitab diturunkan agar manusia itu ya jauh dari kesyirikan, hanya menyembah pada Allah. Ternyata orang ini membuka jalan untuk ya disekutukannya Allah. Sehingga pantas saja kalau mereka itu dikatakan syirarul khalqi indallah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ada di saat ini, di zaman yang modern seperti ini, ada orang-orang yang mementahkan penjelasan tadi yang sudah kita jelaskan dengan mengatakan sekarang ini zaman modern, gak ada yang namanya syirkul kubur. Gak akan mungkin orang itu nyembah patung, gak akan mungkin orang nyembah kuburan, gak akan mungkin orang minta kuburan, kepada kuburan. Yang ada adalah syirik politik, syirkul hakimiyah wa syirkul siyasa. Gak ada itu. Yang terkadang omongan seperti ini muncul dari orang-orang yang punya titel, orang-orang yang mereka itu punya jabatan. Salah satunya yang disebut oleh Syekh Muhammad Khalil Harros adalah salah seorang doktor besar di Mesir. Mengucapkan ucapan yang kurang lebih seperti tadi. Seolah-olah digambarkan bahwa larangan untuk membangun tempat ibadah di atas, membangun tempat ibadah di atas kuburan orang saleh itu kan dulu ketika memang waktu itu manusia ya baru saja meninggalkan kesyirikan, andai kata mereka membangun tempat ibadah di atas kuburan dikhawatirkan mereka kembali kepada kesyirikannya. Lah sekarang sudah muslimin sudah kuat, enggak akan mungkin mereka menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ini kalimat orang yang enggak ngerti sejarah. Bahkan kalau ini diucapkan seorang doktor, apalagi hidup di Mesir, seolah-olah dia enggak ngerti, ya. Enggak ngerti informasi, enggak ngerti perkembangan zaman. Di Mesir di sana ada kuburan Ahmad Al-Badawi. Siang dan malam manusia datang dari berbagai penjuru mendatangi kuburannya. Ada yang memberikan nazarnya, ada yang meminta kepada Ahmad Al-Badawi. Ingat, terlalu banyak orang-orang yang mereka punya titel dan pandai berorasi, pandai untuk menyampaikan kata-kata, tetapi mereka membawa pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Memberikan penilaian kepada perkara-perkara yang sebenarnya bahaya menurut agama, bagi mereka sesuatu yang enggak usah diributkan, perkara ringan. Contohnya ini, dan ini yang sangat dikhawatirkan, yang sangat dikhawatirkan oleh Rasul, kullu munafiq alimil lisan. Setiap orang munafik yang pandai berorasi, setiap orang munafik yang pandai mengatur kata-kata, pandai menyampaikan kalimat, ini paling bahaya. Kalau ada orang sesat, orang munafik, ahli bid'ah, tapi dia bisu, gak bisa ngomong, insyaallah gak terlalu banyak orang yang termakan oleh kebid'ahannya, termakan oleh kesesatannya. Kalau ada orang munafik, ada ahli bid'ah, ada orang menyimpang, ternyata dia pandai berorasi, pandai untuk menyampaikan kata-kata, memukau kalau dia memberikan ceramah, ini bahaya. Kullu munafiq alimin lisan. Setiap orang munafik yang pandai ya mengatur kata-kata. Kembali ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa ketika Nabi alaihi assalatu wassalam sakit, mungkin para istrinya datang menjenguknya. Kemudian di situ terjadi pembicaraan, ada cerita. Cerita pengalaman atau sesuatu yang pernah dilihat. Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah dan Ummu Habibah Ramlah binti Sufya, Abi Sufyan, keduanya dahulu berhijrah dari Mekah ke Habasyah. Hijrah itu pengertian yang masyhur kan, berpindah dari negeri kafir ke negeri muslim. Padahal Habasyah bukan negeri muslim. Habasyah negeri ya kafir, negeri Nasrani. Makanya pengertian yang lain dari hijrah, berpindah dari negeri yang seorang tidak bisa mengamalkan agama ke negeri yang dia bebas mengamalkan agama. Habasyah negeri Nasrani. Meskipun raja mereka yaitu An-Najasyi yang bernama Ashamah seorang muslim, tapi masyarakatnya kufar, masyarakatnya mereka orang-orang kafir. Tapi di negeri Habasyah kaum muslimin yang berhijrah ke sana, mereka bebas menjalankan syiar Islam, bebas melaksanakan agama. Bahkan sampai mendapatkan perlindungan dari Raja Najasyi dengan mengatakan man sabbakum ghurrim antum suyumun bi ardi. Kalian wahai muslimin aman di bumi saya, aman di daerah saya. Siapa yang mencerca kalian akan kami denda. Luar biasa. Kaum muslimin yang jumlahnya sedikit waktu itu di Mekah mendapatkan teror fisik dan teror mental. Tekanan demi tekanan, mereka tidak bisa menjalankan ibadah kepada Allah dengan mudah. Yang kalau kita mengingat seperti apa getir dan pahitnya perjuangan sahabat, seperti apa beratnya untuk memegang Islam di zaman itu, kita baru mensyukuri betapa nikmatnya kita ini. Dulu gak terbayang bagaimana mereka bisa sholat di pinggir Ka'bah. Terlebih orang-orang yang gak punya keluarga yang besar. Rasulullah saja yang berangkat dari keluarga terpandang ketika sholat di pinggir Ka'bah dilempari dengan kotoran unta. Kita hidup ya ikhwah di tempat, di zaman, di waktu yang kita mengibadah kepada Allah itu mudah, alhamdulillah. Syukuri nikmat ini, manfaatkan waktu dan kesempatan. Dulu para pendahulu kita ya, untuk menampakkan keislamannya sulit. Untuk berpegang teguh dengan agamanya, rintangan dan tantangan datang dari berbagai arah. Semakin hari semakin berat permusuhan dan kebencian orang-orang kafir Quraisy waktu itu, sehingga sebagian sahabat memutuskan untuk berhijrah ke Habasyah. Bukan melempem, bukan malah apa namanya, lah sudah daripada gini kembali aja kepada agama nenek moyang. Tidak. Keimanan di saat sudah menancap dalam kalbu seorang, maka dia akan siap berkorban untuk akidahnya. Kamu halaman dia tinggalkan, harta pun rela ditinggalkan demi agama. Nah, sebagian orang sudah ngerti kebenaran, sudah ngerti yang hak, berat untuk meninggalkan pekerjaan yang haram. Masih memberatkan pekerjaan haram ketimbang al-haq yang dia ketahui. Seolah-olah dia gak ngerti seperti apa ya salaf umat ini, para sahabat terutama, dalam membela agama ini. Bukan hanya dengan tetesan air mata, bukan hanya sekedar mereka mengorbankan perasaan, mengorbankan segalanya, ya hartanya, ya tenaganya, bahkan nyawanya. Ummu Salamah dan Ummu Habibah termasuk dari wanita muhajirat yang berhijrah ke Habasyah, yang nantinya juga berhijrah ke Madinah. Dua kali hijrah. Luar biasa. Ketika mereka di negeri Habasyah, mereka melihat suatu tempat ibadah yang di dalam tempat ibadah itu ada patung-patung, ada gambar-gambar. Masyarah al-muslimin rahimakumullah, kalau itu adalah tempat ibadah orang-orang kafir, ya memang karena mereka itu memberikan peribadatannya kepada selain Allah. Tapi bagaimana kalau di sana ada tempat ibadah kaum muslimin, di dalamnya terpampang gambar syekh mereka yang orang kalau mau sholat menghadap wajahnya kepada gambar tersebut. Bahkan na'udzubillah sebagian orang juga mereka punya gambar foto misalnya syekhnya ditaruh di kamar. Kalau mau makan melihat kepada apa? Gambar syekh, seolah-olah minta apa? Restu. Kalau mau tidur, bangun tidur. Pernah terjadi di suatu tempat di negeri ini. Di salah satu pos kamling waktu itu terpampang gambar foto seorang ya kiai besar yang diagungkan oleh masyarakat di tempat itu. Kemudian pos kamling itu dipakai oleh sebagian orang untuk judi. Lewat seorang mengingatkan mereka. Bukan mengingatkan bahaya judi, bukan mengingatkan, tapi enggak diingatkannya. Kalian bermain judi di sini, sementara itu ada gambar, ya, sang kiai. Apa kamu enggak takut kualat? Ditakut-takutinnya kepada makhluk, bukan kepada apa? Allah. Sudah seperti ini, parahnya kondisi. Sehingga apa yang dikatakan sebagian orang, enggak akan mungkin lah. Ya kan mungkin di zaman modern seperti ini orang kok nyembah patung. Ya kan mungkin kata mereka. Yang ada sekarang adalah syirkul hakimiyah. Atau syirkus siyasah. Yang ada sekarang itu adalah syirik politik. Kita katakan lagi-lagi ini orang yang buta sejarah dan gak ngerti perkembangan. Patung Lenin. Patung ya Mustafa Kemal di Turki. Dan patung-patung beberapa tokoh besar di dunia ini. Tidak sedikit orang-orang yang ketika melewati patung-patung itu, mereka berhenti sejenak, merundukkan kepalanya. Apa ini bukan ya bentuk pergeseran yang nantinya barakallahu fikum enggak mustahil lagi. Mereka sujud rukuk di hadapannya. Ini sudah merundukkan, berhenti sejenak, merundukkan kepalanya. Ini zaman modern. Gak akan terjadi kesyirikan kata mereka. Kata siapa? Ya. Selagi bumi ini masih ada dan setan pun masih berkeliaran di muka bumi, siapa yang bisa menjamin kalau ya tidak terjadi kesyirikan? Di zaman yang di situ ada orang-orang saleh, di situ ada nabi juga terjadi kesyirikan. Apalagi zaman yang tidak ada nabi, zaman yang jauh dari masa kenabian. Di sini ulama mengatakan haramnya seorang membuat gambar makhluk bernyawa, baik gambar yang timbul atau gambar yang tidak timbul. Secara umum, lalu bagaimana kalau yang digambar adalah orang yang saleh? Baik itu gambar yang timbul seperti patung ya, atau yang tidak timbul seperti foto misalnya. Yang terkadang tidak sedikit, tadi sudah saya katakan contoh saja, sebagian orang memajang foto dari kiyainya, foto dari syekhnya, foto dari ustadznya. Kalau mau makan itu melihat gambar tersebut. Kalau mau tidur seolah-olah lupa dengan ajaran Rasulullah. Orang kalau mau makan ya membaca bismillah, orang mau bepergian ya membaca bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah kalau keluar rumah misalnya. Orang kalau mau tidur membaca bismikallahumma amutu wa ahya. Ini ternyata ya bukan sunnah Nabi yang diikuti. Bukan ajaran Rasul yang dilaksanakan, dikerjakan. Ya. yang ada adalah perkara yang ya nantinya akan bisa mengarahkan kepada mengkultus individualkan orang, menyanjung-nyanjung orang, melebih-lebihkan orang di atas kedudukannya. Ya. Rasulullah dalam kondisi sakit tidaklah menghalangi dari memberikan nasihat. Jangan tertipu dengan indahnya ya sesuatu kalau padanya ada kemungkaran. Kan disebutkan di sana indahnya tempat ibadah orang Nasoro tadi dan gambar-gambar yang ada padanya. Jangan tertipu. Kan al-ibratu bima qala Allah wa qala Rasuluh. Yang jadi patokannya, jadi pegangan apa yang itu Allah firmankan dan apa yang Rasulullah sabdakan. Dan jangan kemudian kita tertipu dengan banyaknya orang yang menyelisih agama ini. Dan jangan merasa minder atau berkecil hati dengan sedikitnya orang yang berjalan di atas jalan ini. Di antara nasihat salaf, la taghtar bi kathratil halikin wa la tastawhish bi qillatis salikin. Janganlah Anda tertipu dengan banyaknya orang binasa. Artinya banyaknya orang bukan jaminan kebenaran. Dan janganlah Anda kecil hati dengan sedikitnya orang yang berjalan di atas jalan kebenaran. Al-haqqu haqq. Al-haqqu wal haqq. Sebagaimana dahulu dikatakan, al-jama'atu ma wafaqal haqq wa in kunta wahdaka. Yang namanya al-jama'ah adalah yang mencocoki kebenaran meskipun Anda sendiri. Mungkin Anda ketika hidup di satu daerah, di satu kampung, umumnya orang punya keyakinan bahwa ya apa-apalah membangun di atas kuburan ya orang yang alim, kan sebagai pengingat. Ketika Anda sebutkan hadis ini atau yang lainnya, dalil-dalil syariat, mungkin mereka akan ya mencibir Anda, menentang Anda. Janganlah ketika ada penentangan seperti itu Anda berkecil hati. Jangan Anda kemudian mundur ya dari prinsip al-haq. Karena tadi al-haqu ma al-jama'atu ma wafaqa al-haq wa in kunta wahdaka. Yang namanya al-jama'ah adalah yang sesuai dengan al-haq meskipun Anda sendiri. Peringatan dari Rasulullah ini tentunya menjadi pelajaran berharga bagi umat ini. Ketika orang yang melakukan hal tadi dari ahli kitab membangun tempat ibadah di atas kuburan orang salih, mereka disebutkan paling jeleknya manusia di sisi Allah. Ini bukan khusus bagi ahli kitab saja. Umat ini pun kalau mengikuti cara-cara mereka ya sama. Dan memang benar. Jauh-jauh hari Rasulullah sudah mengabarkan bahwa umat ini akan mengikuti tradisi budaya orang-orang sebelum kita. La tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin. Kalian pasti dan tentu akan mengikuti cara-cara orang sebelum kalian. Selangkah demi selangkah, sehasta demi sehasta. Hatta walau dahulu juhra dabbin ladakhaltumu. Sampai pun mereka itu masuk ke lubang dob. Dob itu binatang padang pasir sejenis biawak. Bukan biawak. Sejenis biawak. Ekornya persis kayak buaya. Yang lubangnya itu banyak sekali cabangnya. Ya. Sampai pun umat sebelum kalian masuk ke jalan yang berliku seperti itu, lada waktumu, kalian pun akan ngikuti. Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, apakah ini yang dimaksud adalah umat ini akan mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani? Qala faman? Kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Budaya Tiron budaya ikut-ikutan taklid kepada ya umat selain muslimin, ini menjadi penyebab penyimpangan. Pada setiap kita sholat, kita memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari jalannya al-maghdum alaihim dan ad-dhalin. Tersebut dalam hadis At-Tirmidzi, al-maghdum alaihim al-yahud wad-dullal an-nasara. Orang yang dimurkai oleh Allah adalah orang-orang Yahudi, sedangkan orang yang sesat adalah orang-orang Nasrani. Seperti ini kerasnya peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang terhadap orang-orang yang membangun tempat ibadah di atas kuburan orang saleh. Dan dalil-dalil yang lain juga menunjukkan seperti itu. Namun kenyataannya di tengah-tengah umat ini justru apa yang Nabi larang itulah yang mereka langgar. Seolah-olah larangan tadi ya justru untuk dilanggar. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan keanehan yang ada di tengah-tengah umat ini, terutama sekitar seputar pengagungan terhadap kuburan orang saleh. Apa yang Nabi larang justru itulah yang dilanggar. Ketika Nabi alaihi assalatu wassalam melarang meninggikan kuburan, bahkan sahabat Ali bin Abi Thalib diutus oleh Rasulullah untuk meratakan ya kuburan yang meninggi. An la tada'a timsalan illa ya tamastahu wa la qabran musyrifan illa sawaitahu. Tidaklah, janganlah kau biarkan kuburan yang meninggi kecuali kamu ratakan. Masalah kuburan itu, apakah yang bagus itu rata atau ada gundukannya? Ulama membahas, ya. Ada yang katakan dikasih gundukan, tapi jangan melebihi dari sekilan. Nah, memang jenazah itu kan lama kelamaan, ya kan apa? Hancur secara umum kan, kemudian tanah kan ambles. Kalau dikasih gundukan nanti kan masih ada ya tanah untuk ketika nanti tubuhnya sudah hancur kan, ya. Nah, tapi jangan sampai melebihi satu kilat. Ya, wala qabran musyrifan illa sawaita. Kata sawa di sini bukan buat. Nah, sebagian orang kata, oh ini Rasulullah saja mengatakan sawaita, buat saja. Bukan sawaita di sini artinya meratakan. Ya. Tidaklah kau biarkan kuburan yang meninggi kecuali kamu ratakan. Ketika Rasulullah melarang untuk memberi lampu di atas kuburan, ternyata sebagian orang memberi lampu-lampu, hiasan-hiasan di atas kuburan. Ketika Rasulullah melarang dari syaddur rihal, melakukan perjalanan panjang ke satu tempat hanya untuk ke tempat tertentu untuk ibadah, kecuali ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa, ternyata ya mereka melakukan perjalanan panjang dari berbagai daerah ke tempat ke kuburan orang yang dianggap saleh. Ketika Rasulullah melarang para wanita dari mondar-mandir untuk ziarah kubur, ternyata kebanyakan peziarah itu apa? Wanita. Ya subhanallah. Rasulullah menutup segala pintu celah yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Sebagai bentuk kamalun nushi, kesempurnaan beliau dalam memberikan ketulusan kepada umat, agar umat ini tidak terjerumus ke dalam apa yang umat-umat sebelum kita terjerumus padanya. Rasulullah lebih sayang kepada kita ya daripada kita terhadap diri kita sendiri. Jangan kemudian kita tafsirkan bahwa ini mengekang kebebasan kita. Ini ya menghalang-halangi keinginan kita. Jangan. Rasulullah ya Nabiur Rahmah. Yang tersifat beliau adalah Nabiur Rahmah. Tidak akan mungkin belum menjerumuskan umatnya kepada kejelekan. Yang ada adalah bagaimana Rasulullah memberikan ketulusan pada umat ini, memberingatkan berbagai bahaya yang akan muncul dan yang sudah muncul. Bahaya yang akan muncul saja sudah diingatkan oleh Rasulullah. Contohnya Rasulullah mengingatkan bahaya Dajjal. Padahal Dajjal waktu itu belum muncul. Sudah diperingatkan. Agar umat ini sudah ada kesiapan iman dan kesiapan mental ketika suatu saat Dajjal keluar. Sudah ngerti. Seperti inilah tuntunan Nabi. Menjauh dari Dajjal bukan malah nonton. Ya. Kemudian juga tinggal di satu daerah yang dengan izin Allah tidak dimasuki oleh Dajjal, Mekah dan Madinah. Membaca doa misalnya ya ketika tasyahud ya, wa a'udzubika min syarri al-masih ad-dajjal. Seperti itu. Lalu kok muncul di zaman sekarang ini adanya orang yang mementahkan prinsip ya, Ahlus Sunnah, prinsip Ar-Rasul, mengingatkan dari bahaya, dikatakan, enggak usah kamu ingatkan kelompok ini, kelompok itu di tempat Anda. Tempat Anda enggak ada orang yang punya pemahaman seperti itu. Kita katakan dari mana ya akhi, kamu tahu. Sekarang zaman, sudah zaman internet. Zaman orang bisa mengakses berita dan informasi dengan begitu cepatnya. Bisa jadi orang ya di dalam kamar, di dalam rumah ya, dia membaca artikel-artikel yang berbahaya, membaca ya penjelasan-penjelasan yang menyimpang tanpa kita tahu, tanpa kita lihat, tanpa kita sadari ya. Teknologi sebegitu modern sehingga enggak mungkin bisa kita kemudian membatasi bahwa oh di daerah ini enggak ada kelompok yang menyimpang ini, oh di daerah ini ya semuanya di atas sunnah, oh belum tentu ya. Andai kata pun di daerah itu semuanya di atas sunnah, lah apa ya kemudian orang yang baik itu kemudian gak butuh dinasihati, orang yang baik gak butuh diingatkan. Rasulullah sendiri juga kadang mengingatkan sahabat, menasihati sahabat ya. Padahal mereka generasi yang sempurna ilmu dan amal. Lah kita ini la ilma wala amal. Amal kita lemah, ilmunya juga cetek. Kemudian kok seolah-olah enggak butuh arahan, enggak butuh nasihat. Masyarakat al-ikhwa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Intinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sangat sayang pada umat ini, maka apapun yang akan menjadikan umat ini terjerumus ke dalam kejelekan, yang akan menjadikan umat ini terbawa kepada musibah, bencana dunia dan akhirat, jauh-jauh hari Rasulullah sudah mengingatkan. Dan apapun yang akan mendekatkan hamba kepada surga Allah, sekecil apapun, kecuali dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, bagi seorang mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah, ingat dan ingat selalu pesan, nasihat, arahan, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dia selamat fid dunya wal akhirah. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala alamu bissawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.